gila 20 juta dok. Godang nih halak kita di Portibion. Hira-hira 20 juta dok. Nang pesa otik saya tampil doi. Hira-hira 20 juta dok. Hira-hira 20 juta dong. Godang nih halak kita di Portibion. Hira-hira 20 juta dong. Nang pesa otik saya tampil doi. Hira-hira 20 juta dong. Yeah. Ida Awi to. Ala parkoperasi iau. Ai parkoperasi boi do namora. Unang salah itu da. Iki ulana baju pang dohoto. Masai deng gantahe aurap dohoto. Suara na hurang dita itu. Sonang rohaki hasia. Demi yang ini, ku tak kudui.

Hatam do hata. nabur yuk dan lagu olah duho aki dulu aku mau beli doh beka belo kapu tondi tondi kudo pak maike saya Asian dan lagu cintaku Dono Dudo Aga Ualoho Yoko Kudoho Aga Ualoho Ngingat Dono Kudoho Oh, Aulo Dukomot Jangan aku maula, nak ronde cuma cuma tak jalan jaya undur ko di pejorang oleh kaki jauh jauh awan nama aku, ay mama makan, I love you. Erang kau mak maiken, belok kau mak miken. Buru kibulian, opung duri maiken. Aja kamu mak maiken, cintaku, asyikku, angkat hidupmu dan capai ya, kendaraan tu kapimu. Ya Tuhan, buat Mama Michael dan kita lingku. Ya Tuhan, sebuah tujuan membuat pajero untuk anakku, agak budiku. Amin. Bariban asian dan lagu cintaku Dono Tuto Aka Ualoho Asa ualoho Ngingat sono kudoho Oh, alo dukomot Yolo hono iau Kain aku dihontona Jangan main aku maula Cuma, cuma tak jalan jaya undur ko di pejorang oleh kaki jauh-jauh awan nama aku. Ay mama makan, I love you. Erang kau mak makan, belok kau mak mikan. Aku jangan mau makan, cintaku, asyikku, angkat hidupmu dari siapa ya? Dendam ada tu kapimu, aku pasti kalah. Ya Tuhan, buat mama makan dan kita lingku. Ya Tuhan, sebui tujuan menuju pajero. DJ feel the bass. Roa.